Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang telah kita ambil, yaitu kita sampai pada pelajaran ke-25. Nah, dan belum selesai, masih menyelesaikan pelajaran tersebut. Barakallahu fikum. Kita akan memasuki pelajaran ketiga insyaallah. Poin ketiga. Perintahnya betul ya, poin ketiga. Iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh. Thumma adkhil la yazalu 'alal jumaril atiyati ilman bi anna la yazalu min akhawati kana. Bacalah dua contoh, kemudian masukkanlah la yazalu, kalimat la yazalu, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ketahuilah bahwasanya la yazalu termasuk dari saudarinya kana. Termasuk dari saudari kana, sebagaimana kana beramal merofa isim dan memansubkan khobar, demikian juga la yazalu. Barakallahu fikum. Fi'il ini, la yazalu ini harus diawali oleh huruf nafi. Fi'il yazalu fi'il mudhari, diawali dengan la atau ma. Dia menjadi akhwat kana ketika diawali dengan la atau ma. Nah, artinya senantiasa, terus menerus, masih dan seterusnya. 6. Ya, kita baca. Ibrahimu naimun. Ibrahimu naimun. Ibrahim tidur. Ibrahim tidur. La yazalu Ibrahimu naiman. La yazalu Ibrahimu naiman. Ibrahim senantiasa tidur. Ibrahim senantiasa tidur. Atau Ibrahim masih tidur. Ibrahim masih tidur. 6. Ada yang mengartikan senantiasa, ada yang juga bisa juga diartikan masih, karena kata ini menunjukkan arti masih dalam perkara tersebut, sehingga tidak masalah kita artikan masih. Aminatu naimatun. Aminatu naimatun. Aminah tidur. Aminah tidur. Latazalu aminatu naimatan. Latazalu aminatu naimatan. Aminah senantiasa tidur. Aminah senantiasa tidur. Nah, itu ya. Ibrahimu mubtada naimun khobar. Kemasukan la yazalu. La di situ la nafia, yazalunya fi'lun madin naqis. Ibrahim isim la yazalu, naiman khobarnya. Aminatu naimatun. Aminatu mubtada marfu, tanda rafa'nya doma. Amina naimatun khobarnya marfu, tanda rafa'nya doma. La ya la tazalu aminatu naimatan. La la nafiyah, tazalu fi'il mudhari' naqis. Nah, afan tadi mengucap fi'il madhi ya. Fi'lun mudhari'un naqisun. Nah, yang tadi diperbaiki. Yang di atas itu la yazalu Ibrahimu naiman, yazalu fi'lun mudhari'un naqisun. Fi'il mudhari' naqis. Nah, aminatu isimnya marfu' dan rupanya doma, naimatan khobarnya mansub tanda nasabnya fathah. Nah, kalau isimnya mudzakkar, huruf mudhara yang dipakai ya, yazalu, yazalu. Kalau isimnya muannas, huruf mudhara yang dipakai adalah ta, tazalu. Seperti kita mengucap yaktubu Muhammadun, taktubu Muhammad, taktubu aminatu. Itu kan? Yaktubu Ibrahimu darsan. Taktubu Fatimatu darsan. Nah, itu huruf mudhara'nya mengalami perubahan ya. Ketika fa'ilnya mudzakkar makanya ya, ketika fa'ilnya mu'annas makanya ta. Demikian juga pada fi'il fi'il mudhari' naqis di sini. La yazalu Ibrahimu, la tazalu Aminatu. Nah, silakan diisi. Dikerjakan latihan, dibaca. Kemudian jawabannya disebutkan dan diartikan. Hisamun azabun. Artinya Hisam seorang masih bujang. Iya. La tazalu Hisamun azaban. Artinya Hisamun masih tetap bujang. Iya. Gitu ya. Ya boleh. Nomor 2. Masih bujang ini usia dia tadi ya. Al-mudarisu jarisun indal mudiri. Guru itu duduk di samping kepala sekolah. Iya. Terus berubah menjadi la yazalu al-mudarisu jalisan indal mudiri. Naam. Pak guru masih duduk di samping pak kepala sekolah. Naam. Nomor 3. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Naam. La yazalu Ahmadu maridun. Ahmad masih sakit. Iya, ahsanta. Nomor 4. Al-jawu harun. Cuaca panas. La yazalul jawu harun. Cuaca masih panas. Iya. Nomor 5. Al-maktabatu mughlaqatun. Perpustakaan terbuka. Tertutup. Tertutup. La tazalu la tazalul maktabatu mughlaqatan. Perpustakaan masih tutup. Iya. Nomor 6. As-sayaratu jadidatun. La yazalu sayaratu jadidatan. Mu'annas. Tazalu. La tazalu sayaratu jadidatan. Mobil itu masih baru. 6. Demikian juga nomor 5. La tazalu maktabatu mughlaqatan. Makanya tak ya. Nomor 7. Hamidun ghaibun. Hamid sedang ghaib. La yazalu Hamidun ghaiban. Hamid masih ghaib. Iya. Tidak hadir ghaib. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca bareng. Di kolom pertama marfu, kolom tengah mansub, kolom yang kiri majrur. Nah, mana yang dimaksud dengan marfu? Jamil, jamilun di situ. Sama abuka. Naam. Sama akhuka. Nanti ketika mansub menjadi jamila, jamilaka. Abaka, akhoka. Ketika majrur jamilika, abika, akhika. Naam. Artinya di situ apa? Ada tanda rofa yang berupa doma ketika marfu, ada juga tanda rofa berupa wawu. Wawu ini pengganti dari doma. Alamat asal, alamat pokok bagi rofa adalah doma. Cabangnya wawu. Nah, untuk asmaul khamsa. Kalau untuk isim muthanna cap berupa alif. Gitu kan? Jamak mudzakkar salim juga wawu seperti asmaul khamsa. Nah, kalau mansub tanda asalnya, tanda pokoknya adalah fathah. Tanda cabangnya berupa alif pada asmaul khamsa. Pada isim mutsanna berupa ya. Pada jamak muannas salim atau mudzakkar salim berupa ya. Muannas salim berupa kasrah. Itu tanda cabang. Majrur, tanda asalnya kasro, tanda cabangnya ya untuk asmaul khomsa, untuk isim mutsanna ya, untuk jamak mudzakkar salim juga ya, untuk mamnu' minasyarfi fatha. Nah itu tanda-tanda i'rab. Nah, kita baca. Dakhala zamiluka. Temanmu telah masuk. Ra'aitu zamilaka. Aku telah melihat temanmu. Qultu li zamilika. Aku telah berkata kepada temanmu. Nah, yang pertama marfu karena sebagai fa'il. Dakhala zamiluka. Yang kedua mansub karena sebagai objek, maful bihi ra'aitu zamilaka. Yang ketiga majrur karena diawali oleh huruf jar berupa lam, qultu li zamilika. Nah, gitu ya. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Qultu li abika. Qultu li abika. Nah, ja'a abuka apa artinya? Telah datang bapakmu. Ra'aitu abaka artinya aku telah melihat bapakmu. Sebagai apa abaka di sini? Maful bihi objek. Naam. Yang abuka tadi sebagai apa? Fa'il. Naam. Qultu li abika sebagai apa abika? Majrur dengan karena diawali huruf jar. Majrur karena apa? Kenapa? Masbukun bi harfil jar. Diawali oleh huruf jar. Masbuk. Masbuk diawali. Naam. Qala akhuka. Qala akhuka. Berkata saudaramu. Berkata saudaramu. Sa'altu akhaka. Sa'altu akhaka. Aku telah bertanya kepada saudaramu. Aku telah bertanya kepada saudaramu. Hadza li akhika. Hadza li akhika. Ini milik saudaramu. Ini milik saudaramu. Naam. Barakallahu fikum. Di sini yang jadi pembahasan untuk dipahami adalah asmaul khamsanya. Nah, di yang paling atas zamiluka, zamilaka, zamilika itu i'rab asal, i'rab yang pokok. Yang mana ketika marfu tandanya doma, ketika mansub tandanya fathah, ketika majrur tandanya kasroh, itu i'rab yang pokok, yang asal. Cabangnya ketika dia itu berupa asmaul khamsa seperti abuka, akhuka, marfu tandanya wawu. Mansub tandanya alif, majrur tandanya ya. Itu cabangnya. Berarti kita katakan wawu pengganti doma. Wawu niabatan anid doma. Alif niabatan an fathah. Ya niabatan anil kasro. Nah itu. Kalau di irob lengkapnya ya. Ja'a abuka ja'a fi'il madi. Abuka fa'il marfu. Tanda rupanya wawu pengganti dari doma. Nah itu. Niabatan anid doma. Wahuwa al-mudab wal-kab fi malisyarin mudafun ilai. Asmaul khamsah itu isim yang lima. Isim yang lima itu satu, yang pertama abuka, yang kedua akhuka, yang ketiga hamuka, yang keempat yang fuka, yang kelima nah zu. Itu boleh zu malin, zu ilmin dan seterusnya. Tapi yang jadi syahid di situ zunya. Sama dengan akhuka boleh, boleh mengucap akhuka, akhukum, akhuna, akhu Muhammadin. Itu ya. Yang jadi pembahasan akhunya yang di depannya, bukan satu kesatuan akhukanya, bukan akhu yang depannya. Nah, kenapa harus ada ka sebagai contoh ya, kasih ka atau kuma atau kum, karena isim-isim ini beramal ketika mudhof ilai. Akhuka, akhukum, akhuna harus mudhof ilai. Kalau nggak mudhof ilai nggak beramal, maksudnya nggak beramal atanda asmaul khamsah yang berupa wawu, alif dan ya tadi. Ja'a abun. Abun marfu alat tanda rupanya apa? Doma ja'abun. Karena enggak mudhof kan dia? Ra'aitu aban, marartu bi abin. Atau ja'a akhun, ra'aitu akhon, marartu bi akhin. Nah, enggak beramal. Alamat cabangnya enggak beramal. Kembali ke alamat pokok sebab dia tidak mudhof. Nah, harus mudhof. Kemudian mudhofnya tidak boleh kepada ya mutakalim. Syarat yang kedua, mudhofnya tidak boleh kepada ya mutakalim. Kalau mudhofnya kepada ya mutakalim, maka i'rabnya muqaddarah. Tidak kelihatan, ditakdirkan. Nah, yaitu apa? Contohnya ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Enggak ada wawu alif dan ya di situ. Ya ja'abi di stada ya-nya yang mutakalim, bukan ya tanda irob. Ra'a itu abi, marartu bi abi. Nah, gitu kan? Kemudian syarat ketiga apa? Isim ini dalam keadaan mukabbar, artinya tidak ditaskir, tidak dibikin kecil. Akhun kalau dikecilkan ukhayyun, abun ubayyun. Nah, itu kalau dikecilkan meskipun mudhaf enggak beramal. Ja'a ukhayyuka. Ra'aitu ukhayyaka, marartu bi ukhayyika. Dikecilkan ditaskir, enggak beramal. Enggak beramal alamat cabang maksudnya. Tanda rupanya apa? Ja'a ukhayyuka, datang saudara kecilmu. Tanda rupanya berupa doma, tanda rupanya berupa doma. Meskipun mudhaf enggak ada tanda wawunya. Kenapa? Karena ditaskir. Karena dia tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya yaitu pertama dia tidak ditaskir yaitu mukabbar. Kedua dia harus mudhaf. Ketiga mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Itu syaratnya. Untuk asmaul khamsa yang lain seperti famun syaratnya mimnya harus dihilangkan. Mimnya. Kalau mimnya ada berarti tanda irobnya tanda irob biasa. Ra'ait ja'a fuka, datang mulutmu. Ra'aitu faka, aku melihat mulutmu. Ra'aitu fika, marortu bi fika, aku melewati mulutmu. Nah itu. Itu sesuai syarat. Ketika syarat yang keempat yaitu harus hilang mim. Mim yang enggak hilang, ini berarti syarat yang keempatnya cacat. Ketika ada mimnya berarti syarat keempat cacat, maka tidak bisa diirob dengan wawu ya. Dengan wawu alif dan ya tidak bisa. Famun ya. Ja'a famuka, ra'aitu famaka, marartu bi famika. Nah, gitu kan? Nah, berarti di situ enggak ada wawu, enggak ada alif, enggak ada ya. Seperti isim biasa. Nah. Mana penempat dalam pemakaian bahasa yang fasih? Yang fasih ketika mudhaf mimnya hilang. Ja'a fuka. Ketika enggak mudhaf mimnya muncul, yaitu ja'a famun, datang mulut. Nah, itu yang kiasnya. Terkadang mudhaf tapi mimnya ada terkadang. Terkadang mudhaf mimnya ada. Gitu ya. Sehingga dalam hadis disebutkan apa? La khalufu fami sha'imin. La khalufu fami sha'imin atyabu indallah min rihil misk. Apa artinya? Bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, minyak wangi misik. Nah, di situ famudof, soimudof ilai. Tapi mimnya enggak hilang. Itu termasuk dalil yang dipakai oleh ulama ahli bahasa. Bahasanya apa? Terkadang mimnya enggak hilang meskipun mudof, namun jarang. Apa dalilnya? Hadis tadi. Di antaranya gitu. Namun yang sering adalah mimnya hilang. Dia banyak ada juga banyak yang mimnya hilang. Hatta luqmatan ja'altahu fi imra'atika. Nah, bahkan sesuap makanan yang kau jadikan di mulut istrimu fi imra'atika. Fi imra'atika. Ada fi itu, fi imra'atika. Apa di mulut istrimu. Nah, itu. Nah. Ya, syaitnya apa? Asmaul khamsah itu dari abun, akhun, hamun, famun dan dhu. Nah, itu ya. Namun harus mudhaf sehingga dalam contoh kita sebut abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Nah, dalam contoh gitu. Nah, yang penting mudhafnya yang di depan bukan mudhaf ilainya. Nah, kita lanjutkan. Imla'il amakinal khaliyata bi abin. Isilah tempat-tempat yang kosong dengan abun. Nah, ini karena enggak mudhaf dibaca abun. Iya kan? Tapi ketika mudhaf abuna atau aban atau abuka, nah, maka keluar wawunya. Nah, silakan dibaca nomor 1. Abuna tajirun kabirun. Asal artinya bapak kami pedagang yang besar. Nah, ada wawunya enggak abuna? Ada. Ada wawu abuna, iya, karena marfu sebagai mubtada, tanda rafa'nya wawu pengganti dari doma. Ya. Siapa setelah itu? Hadi sayaratu li abina. Naam. Mobil ini adalah mobil miliknya, milik bapak kami. Iya, aksanta. Abina pakai ya ya. Majrur tanda jirnya ya, pengganti dari kasro. Nomor 3. Ra'aitu abana. Nanya, nanya ke orang. Berarti ra'aita. Oh iya. Ra'aita abana. Iya, artinya apakah engkau melihat ayah kami? Iya, ahsanta. Mansub, tanda nasabnya apa? Alif. Alif, ya. Nomor 4. Aina dhahaba abuki ya Fatimatu? Kemana ayahmu pergi ya Fatimah? 6. Marfu, apa tanda rafa'nya? Al-wawu. Wawu, 6. Nomor 5. Mata kharaja abuka ya Ali? Kapan ya keluar bapakmu wahai Ali? 6. Marfu, apa tanda rafa'nya? Wawu. Wawu, 6. Nomor 6. Is Ali Abu ya Zainabu. Apa marfu atau mansub atau majrur? Is Ali, tanyalah, tanyakanlah kepada bapakmu wahai Zainab. Is Ali. Abaki ya Zainabu. Iya, ahsanta. Sebagai apa itu? Sebagai maf'ul. Maf'ul bihi. Nah, mansub. Nomor 7. Ana a'rafu abaka ya Utsmanu. A'rifu. Kasti kasro, ro'nya di kasro. Ana a'rifu abaka ya Utsmanu. Ana a'rifu abaka ya Utsmanu. Naam. Aku mengenal bapakmu wahai Utsman. Naam, barakallahu fikum. Di antara bentuk soal yang kemungkinan keluar untuk tes mendatang termasuk ada harokat. Misalnya contoh-contoh gini, ana titik-titik abaka ya Utsman, nanti a a'rafu, b a'rifu, c a'rufu. Nah itu. Nah, berarti mengetahui harokat juga penting. Gitu ya. Gampang kan? Gampang, cuma mengingat harokat. Atau misalkan apa? Contoh yang lain misalkan al-muslimuna titik-titik ilal masjidi. Al-muslimuna titik-titik ilal masjidi. Kira-kira apa isinya? A al-muslimuna dakholna, A B dakholtum, C dakholu, D dakholti. Nah, mana kira-kira? Ya, satu pilihan ya. Mana jawabannya? Apa? Dakholu, jawaban dakholu kan gitu. Nah, itu gampang kan? Nah, atau apa? Fiilnya diragam. Contoh yang lain misalkan apa? Muhammadun titik-titik anil miknasati. A taktubu, B yaktubu, C yabhasu, D tabhasu. Nah, mana? Kan berarti ada pilihan fiil antara yaktubu atau yabhasu. Mudhari'nya antara ta atau ya, kan gitu. Nah, contohnya gitu. Atau bisa jadi empat itu beda semua. Beda semua, baik dari sisi fiilnya atau dari sisi artinya. Arti fiilnya, kalau huruf mudhari'nya mungkin sama semua gitu. Itu contoh ya. Maksudnya dari sekarang dihafal mudhari' itu dihafal. Nah. Enggak, yang ngetik panitia bimbel yang Masjid Umar bin Khattab nanti yang biasa ngetik di sana. Karena harus valid tanunya, harus benar-benar tidak ada bocoran rahasia sehingga 10 besarnya murni. Nah, ya, nomor 8. Siapa nomor 8? Ya Bilalu, ya Bilalun. Ya Bilalu. Ya Bilalu, katabta risalata ila abika. Wahai Bilal, tulislah surat untuk ayahmu, kepada ayahmu. Naam. Ya Bilalu, katabta risalatan ila abika, wahai Bilal. Naam, engkau telah menulis surat kepada bapakmu. Bisa juga nanti soalnya, ragamnya sambil berjalan ya. Seperti tulisan ini, ya Bilalu katabta risalatan ila abika. Nanti pertanyaannya, mana kalimat yang paling benar? Nanti bisa jadi nanti ada tulisan yang B-nya ya Bilalun. Nah, salahnya di Bilalun kan. Belakangnya benar, katabta risalatan ila abika. Yang C-nya ya Bilalu katabta risalata. Fathanya satu, ta. Nah, salah kan? Ta. Nah, di situ berarti jangan dipilih. Yang D-nya ya Bilal, ya Bilalu katabta risalatan ila abiki. Nah, salahnya di mana? Di ki-nya, sedikitnya. Nah, gitu. Contoh lainnya gitu, contoh lainnya. Tapi soal ini berasal dari dari sini. Cuman bentuknya diganti jadi ABC mili. Karena di sini enggak ada ABC kan, jarang atau enggak ada. Nah, itu ya. Iya, maksudnya artinya disampaikan bahwa soal berasal dari modul buku modul itu bahannya. Adapun olahannya tadi nanti dibikin mudah ABCD. Nah, bisa jadi pilihan, bisa jadi juga mengoreksi yang salahnya, bisa jadi juga yang tadi disebutkan harokat modoreknya atau yang semisalnya. Nah, itu. Nah, insyaallah gampang ya. Ya, terus nilai dirahasiakan. Nilai dirahasiakan kecuali yang 10 besar harus diberitahu. Panitia memberitahu bahwasanya ini 10 besar karena kaitannya dengan apa namanya? Program. Program memang gitu. Dalam sekolah juga kan kita kalau bagi rapot disebut peringkat 1 2 3 gitu kan. Bukan berarti tujuannya untuk membuat orang itu jadi ria atau jadi apa? Sombong dan sebagainya, bukan, tapi ini untuk motivasi yang lain bahwasanya ini teman-teman kita mampu bisa 10 besar. 10 besarnya juga nilainya 9,9 misalkan. Bukan ya, misal gitu ya. Nah, artinya Pak, teman-teman kita mampu, insyaallah antum juga mampu. Karena Pak, dia mampu karena sering hadir atau sering murojaah atau sering dengar audio. Nah, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, lanjutkan. Samitu an abaha tabibun masyhurun. Anna, samitu anna. Samitu anna abaha tabibun masyhurun. Ya. Saya mendengar bahwasanya bapaknya adalah seorang dokter yang terkenal. Naam, ahsantum. Abaha dibaca fat, dibaca alif karena dia sebagai isim anna mansub. Sehingga dibacanya dengan alif abaha. Naam, nomor 6. Imla'il amakinal khaliyata bi akhin. Isilah tempat-tempat yang kosong dengan kata akhin. Naam, yaitu menjadi akhuka atau akhuki dan seterusnya ya. Naam, ya silakan lanjutkan. Aina akhuki ya Salma? Di mana saudaramu wahai Salma? Naam, ahsanta. Kharaja akhuha ma'a akhika. Saudaranya telah keluar bersama saudaramu. Ya, saudaranya telah keluar bersama saudaramu. Ya, nomor 3. Akhadtu alfarialin min akhika. 6. Artinya? Aku mendapat 1000 real dari saudaramu. 6. Kalau kalimatnya diganti sedikit, ganti sedikit ya. Akhadtu alfarialin min akhiki. Boleh enggak? Min akhiki. Jadi kan min akhika. Iya. Sekarang min akhiki. Boleh enggak? Karena bisa ada soal pilihlah yang salah. Terus nanti ada kalimat akhadtu alfa riyalin min akhika. Yang B akhadtu alfa riyalin min akhiki. Yang C akhadta. Nah, yang C-nya akhadta alfa riyalin min akhadta alfa riyalin min akhika. Yang D akhadti alfa riyalin min akhiki. Mana yang salah? Yang betul akhir ini akhoti tadi. Dulang. Pertama yang tadi dibaca akhotu alfa riyalin min akhika. A ya. Antum disuruh nyari yang salah. Yang B akhotu alfa riyalin min akhiki. Yang C akhotta alfa riyalin min akhika. Yang di akhadtu alfa riyalin min akhadti ya akhadti yang di akhadti alfa riyalin min akhiki tadi ngucap ya akhiki padahal ada yang salah enggak ada yang salah apa salah semua atau benar semua nah kalau yang tadi benar semua berarti kalau bacanya min yang terakhir min akhadti alfa riyalin min akhiki berarti benar semua. Nah itu ya, berarti apa ragamnya bisa banyak yang seperti ini. Kenapa bisa banyak? Karena di belakangnya enggak ada tambahan tulisan yang menentukan fiilnya harus begitu, harus begini. Contoh fiilnya harus begitu atau begini ketika ada mukhatabnya. Misalkan ya Utsmanu, misal. Berarti ada yang ajak bicara berupa laki-laki. Nah, kalau ada tulisan ya Utsmanu berarti bisa kalimatnya akhadtu alfa riyalin min akhika ya Utsmanu. Nah itu kan. Ya Fatimatu belakangnya ada tulisan gitu. Berarti apa? Akhadtu alfa riyalin min akhiki ya Fatimatu. Nah ya, gitu. Ketika ada tambahan seperti itu maka ada perubahan yang menentukan dia harus begitu. Kalau seperti ini boleh dibaca banyak. Kan enggak ada rokat ya, boleh dibaca dengan beberapa versi. Sebab enggak ada perkara yang menghalangi. Tapi ketika ada di belakang ada tulisan ya Utsmanu. Nah, ini perkataan ya Utsmanu ini menjadi penghalang untuk kata tertentu yang harus dibaca begitu. Seperti ya Utsmanu berarti yang harus dibaca karena berkaitan dengan ya Utsmanu yang dibaca pasti adalah min akhika ya Utsmanu. Nah itu. Ya Fatimatu berarti yang harus dibaca pasti adalah min akhiki ya Fatimatu. Adapun akhotta atau akhotti, akhotu enggak pengaruh masih. Kecuali contoh lagi, ada tanda tanya. Tanda tanya di belakang, maka menjadi akhotta. Katanya akhotta dikasih cuman di dikasih tambahan hamzah istifham. Kalau enggak ada tambahan hamzah istifhamnya berarti hamzah istifhamnya mahdhuf. Akhadta alfa riyalin min akhika gitu. Apakah engkau? Artinya apakah engkau telah mengambil 1000 rial dari saudaramu? Ketika itu hanya dibaca akhadta. Karena ada tanda tanya sih. Kenapa? Karena seorang itu kalau ngobrol yang diajak bicara adalah mudzakkar, maka makanya ta kan gitu. Bukan memakainya tu kan nanya diri sendiri. Berarti enggak cocok ketika seorang itu nanya diri sendiri. Nah itu. Nah itu maksudnya kontak-kontak seperti ini yang harus dipahami. Oh ini berarti harokatnya ini. Ini termasuk di antara soal yang agak susah kalau ini ya. Agak susah. Ya, tapi nomornya. Ya tergantung perintah kan perintahnya kan antum. Carilah yang salah jika yang enggak ada tulisan di A. Antum ada perintahnya. Semua perintah ABC mungkin Romawi pertama mungkin pilihlah jawaban yang salah. Yang salah. Romawi kedua pilihlah jawaban yang benar. Romawi ketiga pilihlah jawaban apabila ada yang salah. Pilih yang salah ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah maka jangan ada yang dipilih. Misal. Tapi soalan banyak, soalnya misalnya 50 ya. Atau soal yang bingung paling 5 atau 10 kan itu. Ya, maksudnya soal-soal yang gampang kita perbanyak, nanti ada soal yang agak susah sedikit jumlahnya. Itu untuk melihat ketelitian. Ya. Waktunya bisa sejam bisa dua jam terserah. Kalau yang dari dekat pondok di masjid insyaallah. Masjid sini masjid kita Masjid An-Nur Pondok Kalibagor. Kalau yang sekitar Semagede kemungkinan besar di Masjid Umar bin Khattab. Tempatnya seperti pada ujian DL1. Nah, ya kita selesaikan sedikit lagi nih. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nah. Adunnu anna akhahu talibun. Aku mengira bahwasanya saudaranya seorang pelajar. Iya. Nomor 5. Abhasu an ahika. Aku mencari saudaramu. 6. Ya, sekarang kita baca bareng al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Safirun sufara'u. Apa artinya? 6. Mufattishun mufattishuna. Artinya? Pengawas. 6. Yang safirun duta. Syurtiyun syurtatun. Artinya? 6. Polisi. Amidun umada'u. Artinya? 6. Dekan, pemimpin universitas ya. Maridun mardo. Artinya? 6. Yang sakit. Mutaqaidun. Artinya? 6. Pensiunan. Yang pensiun. Isim fa'il ini. Taroka yatruku. Artinya? Meninggalkan. Allafa yu'allifu. Artinya? Menulis. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pelajaran ke-25. Insyaallah besok malam kita lanjutkan ke pelajaran 26. Nah, barakallahu fikum. Subhanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.